eta ayah lima perkara nukahiji maca Quran jeng maknana. Nuka dua solat wangi lampana. Nuka tilu sering kumpul jeng nu soleh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan ta'imatan bidawami mulkillahi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi illahi salatan da'imatan bidawami mulkillahi. Ayah adik eta ayah lima perkara nuka hiji maca Quran jeng maknana. Nuka dua solat wangi lampana. Nuka tilu sering kumpul jenuran soleh. Nuka obat kuat nahan tina lapar. Nuka lima zikir wangi anu lila. Nuka obat kuat nahan tina lapar. Nuka lima zikir wangi anu lila. Salah sahijina lamun bisa ngalakukan, insya Allah Gusti Allah hijabah. ati iku limo sawernane. Maca Quran angen-angen sak maknane. Kaping pindo salat wengi lakonono. Kaping telu wong kang saleh kumpulono. Kaping papat kudu weteng engkang luwe. Kaping lima dikir wangi engkang suwe. Kaping papat kudu weteng engkang luwe. Kaping lima dikir wangi engkang suwe. Salah sawijine sopo bisa ngelakoni. Insya Allah Gusti Pangeran ngijabahi. Ati itu aduh lima pakaro. Nan pertamu baca Quran yo artinyo. Nan kaduo menjalankan solat malam. Nan katiku kok bakawan jo orang soleh. Nangka ampe lai kuat menahan lapar. Nangka limo zikia malam di babanya. Nangka ampe lai kuat menahan lapar. Sekian malam di pabanya. Di antara limo siangan bisa mengarajoka. Insya Allah Allah Rabbi mengabuekan. Daimatan, daimatan, daimatan, bidawami mugin.